dua cinta memaksa aku untuk memilih satu hati. Bila ku bisa memilih cinta yang mana ku bisa, yang harus ku genggam dan ku pegang. Maafkanlah aku karena ku tak bisa mencintai dua hati, karena ku tak ingin melukai satu hati yang tak terpilih. Mungkinkah ini jalan terbaik aku, yang mana ku bisa, yang harus ku genggam dan ku pegang. Maafkanlah aku karena ku tak bisa mencintai dua hati, karena ku tak ingin melukai satu hati yang tak terpilih. Oh, oh, mencintai dua hati, karena ku tak ingin melukai satu hati yang tak terpilih. Maafkanlah aku karena ku tak bisa mencintai memilih